وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, الأسئلة, soal jawab. Ini materi kemarin sudah ya, kalau antum butuh murojaah itu mengenai syubhat dari kalangan musyrikin ya, yang mereka memperkenankan, membolehkan bertawassul ya, dengan selain tawassul yang tiga yang diperbolehkan. Tawassul yang diperbolehkan cuma tiga, itu bertawassul dengan Asmaul Husna ya, dan boleh juga dengan sifat Allah. Yang kedua apa? Bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup, kemarin itu jawabannya ya, dan juga bertawassul dengan apa lagi yang diperbolehkan? Dengan amal soleh. Selain dari itu entah bid'ah atau syirik. Nah, kita baca sekarang. Nah, tafadhol Pak Arif, kencengin suaranya dikit. Anak asalnya pembatal yang pertama apa? Pembatal yang kedua menjadikan menjadikan perantara antara hamba dan Allah dalam ibadah. Nah, terus, jadi perbedaannya apa ini? Yang pertama kesyirikan dengan yang kedua. Terus jawabun. Jawabun asalnya nawaitun min al awali. Al awalu amun, wahada khasun, wasyirku. Rakaza alaihi li'annahu raki'un fil nasi min ibadatil rihati wa ibadatil kuduri wal awliyai was salihina hadhi waqi'atun fil nasi kathira amma ibadatul ahjari wal ashjari wa ghayriha fahadhi la ahada min al muslimina fil ghalibi yuqirruha. Fakathirun imam yang tersibuna ilal islami, bukan ilal islam, lil islam. Kalau antum ilal terus lil islami yukirunaha wa ya'tabirunaha minal islami. Falidhalika rakkaza syekhu ala hadihi wa khassasaha وَهِيَ نَوْعٌ مِنَ الْأَوَّلِ لَكِنْ هِيَ الْوَاقِعُ فِي حَيَاةٍ كَثِيرٍ فِي حَيَاةِ الْكَثِيرِ. Ada enggak ada alnya al-kasir? Enggak di buku antum? Enggak ada. Ya, terus مِمَّنْ يَنْتَسِبُونَ مَا نَقُولُ الْمُسْلِمِينَ وَلَكِنَّ نَقُولُ مِمَّنْ يَنْتَسِبُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ. Nah, ini soal jawab yang pertama. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan beliau ditanya. Ya, mal farq bainan naqid tsani wal awwal? Apa sih bedanya pembatal Islam yang pertama dan yang kedua? Kalau yang pertama syirik, yang kedua menjadikan perantara ya dengan pihak ketiga antara seorang hamba dalam, dengan Allah dalam ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawabannya kata Syekh, asani nau'un minal awal. Nah, yang kedua ini, pembatal yang kedua ini bagian dari jenis, itu adalah bagian dari bagian yang pertama, dari pembatal yang pertama. Wal awal amun, yang awal itu umum, syirik. Wahada khosun, sedangkan pembatal yang kedua ini khos. Wasyekhu rakkaza alaih. Nah, sedangkan syekh di sini, maksudnya di sini yang dimaksud syekh siapa? Suku Syekh Fauzan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mu'allif. Nah, sedangkan syekh di sini rakkaza alaih, memfokuskan di sini, menitik beratkan pada permasalahan ini. Li'anna waqi'un finnas, karena ini memang terjadi ya, terjadi di masyarakat. Min ibadatil adrihah, dari kalangan para penyembah kuburan keramat. Wa ibadatil kubur, dan para penyembah kuburan. Wal awliya wasalihin, para wali dan orang-orang saleh. Hadhihi waqi'atun binnasi katsiran, ini sering kali terjadi ya di tengah-tengah masyarakat. Wa amma mana lagi tadi? Wa amma ibadatul ahjar wal asjar wa ghairuha adapun peribadatan kepada pepohonan, bebatuan, wa ghairiha maupun yang lainnya, fa hadhihi la ahada minal muslimin fil ghalib yukirruha. Nah, maka ini tidak seorang pun dari kalangan kaum muslimin ya, fil ghalib ini yang mayoritas tidak ada yang menetapkannya. Peribadatan kepada pohon, beribadah kepada batu. Namun kesyirikan mereka seringkali terjadi beribadah kepada penghuni kubur. Mereka pesugihan, datang ke kuburan keramat, memberikan ibadah di situ, memberikan doa. Berdoa bukan kepada Allah, tapi dia berdoa kepada Syekh Makam Abdul Qadir Jilani. Ya, dia memberikan doa, dia beristighosah, meminta perlindungan kepada makam Habib, makam Sunan, makam Wali. Dan itu yang sering terjadi. Adapun kesyirikan kaum muslimin, minta kepada pohon beringin, datang ke batu, di batu-batu yang disusun, dia minta, itu tidak ada. Hah? Itu fil ghalib. Fil ghalib. Kalau ada, yaitu kasuistik. Itu di luar dari cakupan fil ghalib. Ini normalnya demikian. Ya, yang sering terjadi fil ghalib, yang sering terjadi demikian. Kalau dikatakan ada, lah dia bukan muslim mungkin. Kalau dia beribadah kepada batu, ya. Dia beribadah memang aslinya itu dia kaum paganisme. Ya. Tayyib. Nah, kemudian kata Syekh, amma ibadatul quburi fakatsirun mimman yantasibuna lil Islam wa yukirrunaha. Adapun beribadah kepada kuburan, terutama adrihah, kuburan keramat. Bedanya adrihah dengan kubur, kalau adrihah itu kuburan yang memang dikeramatkan. Kalau kubur, ya ini umum, kuburan orang saleh, kuburan wali. Ya, kayak makam Mbah Priuk, nah, itu adrihah. Ya, tahu ada Mbah Priuknya apa enggak di dalam situ? Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan kan pernah menceritakan, bisa jadi ini dikerjain sama orang. Ya, ini kuburan dan memang terjadi. Ya, saya pernah lihat itu di sumber berita situs dalam negeri, makam keramat ternyata itu enggak ada. Enggak ada makamnya itu. Bisa jadi makam kucing, makam orang gila, makam apa. Ya, dibikin ornamen, dibuat hiasan, kemudian dipasang bangunan di atasnya, diberi label ini makam wali fulan. Ada orang mau datang, dia jadi kuncen. Dia menjadi kuncen. Habis itu kalau dia bayar. Masuk bayar. Akhirnya dia untung kan? Dibodohi. Udah ditipu secara duniawi, berbuat syirik juga. Nah. Ya. Kemudian, adapun beribadah kepada kuburan, maka ini sering terjadi. Mimman yantasibuna lil Islam, dari orang-orang yang menisbatkan diri dia ya kepada Islam, yukirrunaha, mereka menetapkannya, wa ya'tabirunaha minal Islam, dan mereka menganggapnya ini adalah bagian dari Islam. Fadidalik, oleh karena itulah rakkaza syekhu ala hadihi wa khassasaha. Oleh karena itulah Syekh rahimahullah taala Muhammad bin Abdullah Wahab, beliau memfokuskan pada masalah ini, padahal masalah ini bagian dari cakupan pembatal pertama. Tapi dipisah lagi secara spesifik. Ya, wa khassasaha, dan beliau mengkhususkannya. Wa hiya nau'un minal awwali, padahal dia adalah bagian dari pembatal yang pertama. Lakin hiya alwaqi'u fi hayatil katsir mimman yantasibun ma taqulu almuslim muslimin walakin taqul mimman yantasibuna ilal Islam. Nah, kemudian ya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya rahimahullah taala, beliau menyebutkan ya tapi banyak yang terjadi ya, di kehidupan manusia, mimman yantasibuna ma taqul almuslimin, ya banyak yang terjadi di kehidupan manusia ini dari orang-orang yang menganggap diri mereka itu ma naqulu almuslimin, yang kami tidak mengatakan muslim, ya ma naqul, bukan takul tadi ya, ma naqul muslimin lakin naqul mimman yantasibuna ilal Islam. Ini sering terjadi pada orang-orang yang menisbatkan dirinya ke Islam. Kata Syekh, mana kulu al-muslimin. Kami enggak katakan mereka muslimin, tapi kita katakan mimman yantasibuna ila Islam. Dari orang-orang yang menisbatkan diri ke Islam. Berarti apa? Syekh apa? Syekh Shalih Al-Fauzan apa? Yukaffirunahum. Syekh Shalih Al-Fauzan berarti apa? Mengkafirkan mereka. Nah, ini orang jahil yang menyatakan bahwasanya mengkafirkan pelaku syirik besar adalah bagian dari Khawarij. Berarti dia enggak kenal itu tulisan Syekh Abdul Latif, Syekh Ishaq, Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Taunya cuma Fathul Majid aja sama Qurratul Uyun. Dia enggak kenal itu tulisan-tulisan Abu Butain. Dia enggak kenal itu Aqwal Syekh bin Bas. Dia enggak kenal itu buku Subulus Salam. Dan dia enggak kenal semua karya-karya Syekh Fauzan. Kalau dengar Ada orang yang mengkafirkan pelaku syirik besar dianggap sebagai khawarij. Itu orang jahil. Naam, di luar perbedaan ada yang menyatakan, oh itu ada udzur bin jahal atau enggak. Iya, tapi jangan dikatakan sebagai khawarij. Khawarij itu usulnya apa? Jelas tiga. Ya, mengkafirkan pelaku selain kesyirikan. Pelaku dosa besar dikafirkan. Yang kedua apa? Khuruj, keluar dari pemimpin yang sah. Memberontak, khuruj maknanya memberontak. Yang ketiga apa? Hah? Menghalalkan darah kaum muslimin. Jadi kalau ada yang bilang, oh itu memberikan sesaji kepada Nyiroh Kidul, kita anggap itu perbuatannya apa? Syirik. Pelakunya musyrik. Diponis kafir. Khawarij. Oh itu jahil. Masalah adanya udzur bin jahal lain lagi. Ya, itu khilaf para ulama. Tetapi kalau dikatakan itu khawarij, itu jahil murakab, orang bodoh. Ya, orang bodoh itu. Enggak kenal buku-buku Syekh Ababutain, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia enggak tahu tuh buku-buku Syekh Tarikul apa? Mufidul Mustafid. Dia enggak kenal itu buku-bukunya ya, ulama enggak tahu. Cuman taunya adanya udzur bin jahal. Begitu aja. Orang bodoh. Jadi di luar adanya udzur bin jahal atau enggak, kita jangan menyatakan orang yang mengkafirkan pelaku kesyirikan sebagai khawarij. Ini Syekh Shalih Fauzan kena dong sebagai khawarij. Ya, antum udah lewat kan di pembatal pertama, pembatal kedua Syekh Shalih Fauzan mengenai udzur bin jahal, tahu kan? Ya, udah lewat kan? Udah enggak perlu murojaah lagi. Ya, berarti tahu kan? Udah. Jangan disebut khawarij. La ilaha illallah. Itu nelanjangi diri sendiri itu. Berarti ketahuan enggak kenal buku-buku A'immatud Da'wah. Enggak kenal buku-buku Syekh Ababutain, enggak kenal buku-buku Syekh Ishaq, Syekh Abdul Latif, Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Ya, enggak kenal itu. Dia enggak pernah baca berarti Subulus Salam Syekh bin Baz. Berarti enggak paham, polos itu. Hai, jangan sebut khawarij. Kalau mau menetapkan udzur bin jahal, ya udah. Jangan bilang ini sebagai khawarij. Ya, ngerti sini? Mengkafirkan apa? Dia mengkafirkan musyrikin. Kecuali mengkafirkan pelaku dosa besar, baru khawarij. Paham sini? Ya? Mengkafirkan pelaku orang yang enggak sholat aja khawarij bukan? Oh, khawarij. Hanbali mengkafirkan orang yang tidak sholat. Bukan khawarij. Tuh, mengkafirkan orang yang enggak sholat saja bukan khawarij. Ahlus sunnah, Hanbali, dan sebagian Syafi'iyah. Dan semua mayoritas Hanbali. Orang enggak sholat dikafirkan. Ya, khawarij bukan? Bukan, ahlus sunnah. Apalagi yang mengkafirkan? Hah? Yang mengkafirkan apa? Orang yang memberikan sesaji pada Nyi Roro Kidul. Orang yang memberikan ibadah kepada kuburan wali, kuburan sunan. Nah, itu jelas lagi. Paham sini? Nah, makanya Syekh Shalih Fauzan menyatakan, mana kulu al muslimin, lakin nakulu mimman yantasibuna ilal islam. Hada wadih, insyaAllah. Ya. Ini, ya, baca buku ini jadi melek. Ya. Bahwasanya, para ulama beda. Ya. Jadi kalau ada yang, itu khawarij, itu ketahuan tuh. Lagi telanjangin diri dia sendiri. Dia gak kenal buku-buku ulama. Ya, kalau masalah adanya udzur bin jahal atau tidak itu lain lagi. Tapi kalau langsung ponis itu khawarij. Nah, itu lagi telanjangin diri dia sendiri. Dia lagi pamer, saya ini bodoh terhadap buku-buku a'immah. Nah, buku-buku a'immatud da'wah. Udah, berarti udah kelas. Nah, kita enggak usah berpaling ke dia. Nah. Terus soal berikutnya. Siapa? Baca. Sini, Mas Yanto. Man yattakhidul wasitata. Man yattakhidul wasitata. Itu mannya bukan man syartiyah, yang majzum sebagai fi'il syart. Ya. Baik, terus man yattakhidul wasitata sababan wa bainama yadba'u laha aw yaqa'u aw yasjudu. Hal hunaka farqun bainahuma? Jawabun, idza kana yad'uha sawra min al-awwali, walakin idza lam yad'uha wa lam yadba'u laha walam yadzurulaha walakin yadzunnu anna sababu tawassulihi ilallahi panakulu hadha bid'atun wasilatun ila syirki yang Allah lam yaj'al hadha sababan. Nah, ya, kemudian Pertanyaan kedua, mal farqu baina man yattakhidhu al-wasitata sababan? Apa perbedaan ada orang dengan orang yang menjadikan perantara sebagai sebab aja? Wa baina man yadhbah laha, dan perbedaan antara orang yang menyembelih diberikan untuk perantara tadi. Au yarka au yasjud, au yarka au yasjud, atau dia sujud rukuk kepada perantara tadi. Hal hunaka farqun bainahuma? Apakah ada perbedaan? Baik. Paham enggak di sini? Ada orang yang menjadikan perantara pihak ketiga sebagai sebab aja. Ya. Dia berikan ibadah hanya kepada Allah. Ya, tapi dia jadikan perantara aja. Ya, perantara ini. Misalkan dia datang ke makam wali. Ya, semisal dia menyatakan Allahumma inni as'aluka ya bijahi hadal wali. Allahumma inni as'aluka bidati hada fulan, bidati hadal wali. Ya. Tapi dia beribadahnya kepada Allah. Dia doanya kepada Allah. Allah maghfirli, Allah maghfirli, Allah marzukni. Dia beribadahnya kepada Allah. Ya. Bisa dipahami sini? Ini yang pertama. Dan orang yang menyembelih, dia nyembelih ini. Ya, buat perantara pihak ketiganya itu dia berikan buat makam wali tadi. Dia rukuk, dia sujud. Apakah ini ada perbedaan? Yang pertama jelas ya. Yang pertama jelas. Dia enggak memberikan ibadah karena sembelihan kan adalah ibadah. Dia enggak rukuk, enggak sujud kepada perantara pihak ketiga tadi. Maka jawabannya idza kana yad'uha sawra minal awwal. Nah, kalau dia berdoa kepada perantara tadi, maka dia bagi ini masuk ke bagian yang pertama, syirik. Ya, berdoa kepada selain Allah. Ya, berdoa kepada selain Allah. Karena doa adalah ibadah. Ad-doa wal ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala menamakan doa adalah ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Allah namakan doa sebagai ibadah. Orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepada-Ku. Nah, doa kata Nabi ad-doa wal ibadah. Nah, ini hadisnya sahih. Datang lafaz yang dhaif, ad-doa mukhul ibadah. Ya, doa adalah inti ibadah. Intinya doa tidak perlu pakai hadis yang dhaif tadi, cukup pakai yang sahih. Doa wal ibadah, doa adalah ibadah. Ibadah yang besar ya, yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau diberikan kepada selain Allah berarti memberikan ibadah kepada selain Allah. Lakin idza lam yad'uha. Ini ada yang iskal nih. Da'a yad'u. Da'a yad'u. Ini salah cetak. Da'a yad'u. Lihat tulisannya antum ada wawunya enggak? Yad'u. Hah? Enggak ada. Kalau di buku ana ada cetak, ada wawunya nih. Ya kalau di buku antum enggak ada. Enggak, yang kayak Fikri, ada enggak wawunya? Benar itu. Majzum ya wala matu jazmihi hadzab harfu illah. Kalau di buku ana huruf ilahnya masih ada. Di buku ana huruf ilahnya wawunya masih ada. Ya jelas ya, antum belajar ajrumiyah. Hah? Walakin idza lam yad'u, mungkin nih. Tapi kembali ke mana? Ini kan idza kana yad'uha. Ini salah cetak. Ya, wawnya dihapus. Ya. Idza lam yad'uha, ya gitu. Majzum wa lam tu jazmihi hadaf harfu illa wa huwa wa hiya al waw. Ya, adamatu qablaha dalilun 'alaiha. Wa lam yadhbah laha. Nah, tuh, lihat dia juga kembali kan ma'tuf. Apabila dia tidak berdoa kepada pihak ketiga tadi, kuburan misalkan, wali, walam yadbahla, dia pun enggak memberi, dia tidak menyembelih untuk kuburan tadi. Walam yanzurlaha, dia pun tidak bernazar untuk pihak ketiga tadi, wasitah dia tadi, perantara tadi. Lakin yadhunnu, namun dia menyangka annaha sababun. Annaha bahwasanya ini adalah sebab tawassulihi, sababu tawassulihi. Bahwasanya ini cuma sebab. Ya. Sebab penyebab yang bisa menjadikan dia sampai kepada Allah, yang menjadi sebab agar tujuan dia segera sampai kepada Allah. Fanaqul hadza bid'atun, maka kita katakan ini bid'ah. Wa wasilatun ila syirk, dan wasilah menuju kesyirikan. Ya, li'anna Allah lam yaj'al hadza sababan, karena Allah tidak menjadikan hal ini sebagai sebab. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau menyatakan orang yang berdoa kepada Allah dengan perantara jah Nabi, kedudukan Nabi, itu bid'ah. Itu bid'ah. Sekalipun ulama ada yang memvonis syirik, itu tidak ada yang memvonis dengan syirik akbar, syirik asghar. Ini pentingnya ma'rifah, ma'rifah syirik. Jangan sampai antum vonis semua orang musyrik, musyrik, musyrik, musyrik. Kayak begitu enggak musyrik. Nah, itu hanyalah bid'ah. Paling banter syirik asghar. Ya, dan itu menuju syirik akbar. Ada orang dia tertipu dengan hadis palsu. Hadis palsu yang Nabi bersabda katanya, "Idza sa'altumullaha fas'alu bijahi fa inna jahi indallahi 'azim." Apabila kalian berdoa kepada Allah, berdoalah dengan perantara kedudukanku. Karena kedudukanku di sisi Allah besar. Atau di dalam selawat Badr, "Shalatullah salamullah ala Thaha Rasulillah shalatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassal Nabi bismillah." Benar ini? Ya benar enggak? Kami bertawassul dengan nama Allah, sahih. Ya, walillahi asmaul husna fad'u biha. Nah, benar. Wabil hadi Rasulillah. Hah, benar enggak? Enggak boleh dengan petunjuk Rasulullah. Wa kulli mujahidin fillah. Benar enggak? Enggak boleh apa? Bid'ah apa musyrik? Bid'ah. Ya. Bi ahlul badri ya Allah, yaitu mujahid yang berperang di jalan Allah, ahlul badri ya Allah. Nah, ini apa? Bid'ah. Syirik? Enggak syirik. Hah? Bid'ah. Paham sini? Karena Allah tidak menjadikan ya demikian sebagai sebab terkabulnya doa. Ya. Memang Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Namun wasilah yang Allah berikan kepada kita bukan pada itu. Ya, yaitu pada masalah tadi, berdoa pada orang soleh, asmaul husna. Nabi kan berdoa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika. Dengan rahmat Allah, ya, dengan asmaul husna, astagis, baru Nabi minta pertolongan. Ya, baru Nabi minta pertolongan. Tolonglah aku ya Allah. Ya, bisa dipahami sini. Atau doa orang soleh, sebagaimana Umar bin Khattab meminta kepada Abbas, ya Abbas, kum fad'u. Ay Abbas, bangunlah. Doa, doa. Nah, itu boleh. Atau dengan amal kita, Allah Ta'ala berfirman, Rabbana amanna faghfir lana wa qina adzabannar. Ya Allah, Rabb kami, wahai Rabb kami, amanna. Kami telah beriman, ya Allah. Baru dia minta doa. Ampuni kami dan selamatkan kami dari neraka. Atau kisah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Dari hadis yang panjang disebutkan oleh Nawawi di Riyadhus Shalihin. Dari Abdullah bin Umar ketika tiga orang pemuda ya terjepit di goa. Apa masuk ke goa tertutup oleh batu besar yang dari atas. Mereka berdoa nyebutin amal-amalnya. Amalnya kepada orang tuanya. Amal dia menghindar dari zina sehingga goa pun ya terbuka. Nah, adapun sebab yang kayak tadi itu enggak pernah Allah sebutkan. Ya Allah inni as'aluka bi jahi wali fulan. Nah, ini bid'ah, bukan syirik. Ya, jangan sampai salah ponis. Ya, nah, ini baru takfiri. Kalau ada orang yang mengatakan syirik, wah ini takfiri. Nah, ini enggak sampai syirik. Paham enggak sini? Nah, ini ada kuburan ya, kuburan Mbah Priok. Ada orang datang ke Mbah Priok, datang. Dia berdoa kepada Allah, ngadep kiblat. Ya Allah, dengan perantara Mbah Priok, ya Allah, ampunilah aku. Nah, musyrik apa mubtadi? Mubtadi. Kalau ini dikatakan, ini kafir yang begitu. Nah, ini baru takfiri. Atau berjalan menuju takfiri. Mengkafirkan selain pelaku kesyirikan. Karena itu bukan syirik akbar. Paham sini gak? Nah, barakallahu fikum. Ya? Ngerti-ngerti? Ngerti gak? Ilham gak ngerti? Dikit, sian amat. Banyaknya gak paham dong. Nah. Ya Arka, ngerti gak? Hah, ngerti? Masya Allah, kecil-kecil udah ngerti. Makan apa antum tadi? Hah? Nasi goreng? Masya. Oh, pisang goreng. Kapan gemuknya pisang goreng mulu? Dimas, Dimas, ngerti gak? Izudin udah sehat. Sakit apa antum? Sakit hati. Sakit apa? Biar sembuh Izudin. Antum bertawasul dengan amal soleh. Ya Allah, Allah Mas Pini. Ya, bertawasul dengan traktir kita hari ini. Nah, gitu. Ya, di bebek tepi empang. Bertawasul pakai amal soleh. Gitu Izudin. Praktekin dong langsung. Ayo mana lagi sekarang? Soalun. Ya. Ayo pertanyaan berikutnya. Ya. Hah? Nanti. Nah, nanti. Mau nanya sekarang malah materinya jawab pertanyaan antum. Ini lagi jawab Syekh Fauzan. Dengerin aja dulu. Tanya Syekh Fauzan ini. Mungkin pertanyaan itu pada di sini. Ya. Nah, siapa Hafid? Hafid. Mana kalau mu'alif rahimahullah ta'ala orang qaul sa'il kok? Kalau mu'alif, mana mu'alif? Qaul sa'il. Qaul sa'il. Dina yutawu. Aha, tofa apa fi'il mudhari'nya? Yatufu. Berarti yatufun. Yatufuna ma'al musyrikin 'ala al-quburi wa yaquluna min babi tahbibihim lana thumma nad'uhum ila tarki hadha at-tawaf. Fa ma hukmu hadha al-fi'li? Jawabun, man tofa ma'ahum faqad 'amila 'amal faqad 'amila 'amaluhu 'amalahum wa wafaqahu فسيأتي في الناكر الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم إلى آخر. هذا يأتي إن شاء الله. فلا يجوز للمسلم أن يشارك المشركين في عملهم ويطوف معهم على القبور min ajli mujamalatihim wa tawdihim wa adam inkari alaihim. Hadha la yajuzu wa laysa huwa min minhaj ad-da'wati ila Allah. Tayyib, masyaallah. Pertanyaan berkata ba'dun nas al-maujudin yatubur al-musyrikin al-kubur. Wahai saya sebagian orang, ya, kalau kita kurang lebih nanya gitu. Ada maujudin, ada yang, ya, ini dia tabi ke nas, karena an-nasi itu majrur, mudhof ilaih. Maujudin, maka dia majrur juga. Sebagian orang ada yang yatufun, mereka tawaf. Ma'al musyrikin bersama kaum musyrikin alal kubur, di kuburan. Tawaf itu ibadah, ya. Tawaf adalah ibadah. Maka ibadah hanya diberikan pada Allah. Dan tawaf Allah khususkan hanya di mana? Di Ka'bah. Ya, tawaf kudum, tawaf ifadah. Nah, itu tawaf hanya di Ka'bah. Enggak ada yang lain. Ya, kalau di Islamic Center gimana? Nah, itu miniatur, boleh buat latihan. Kita enggak niat ibadah di situ. Nah, itu latihan doang, manasik. Ya, miniaturnya. Islamic Center gitu. Nah, kita ngajarin. Nah, ini rukun Yamani, ini rukun Syami. Nah, ini Hajar Aswad, mulai dari sini. Itu bukan dalam rangka kita ibadah di situ. Baik, itu justru untuk melaksanakan ibadah beneran di Ka'bah. Paham ya? Nah, kemudian wa yaqulun, mereka mengatakan, ini orang yang ikut-ikutan tawaf bersama musyrikin, dia enggak mau, cuman kata dia hada min tahbib tahbibihim. Tahbib masdar ya. Itu tahbib ini kan cuman bagian dari tahbibihim, supaya mereka senang sama kita gitu. Jadi saya ikut dia, dia tawaf di kuburan wali, ya saya ikut aja. Kenapa? Min babi tahbibihim, supaya mereka senang sama kita. Supaya mereka suka sama kita. Summa yad'uuhum, ya kemudian kami akan mengajak mereka ila tarki hadza tawaf, untuk meninggalkan tawaf ini. Eh jangan. Tapi ikut dulu, ya. Ikut dulu. Ikut dulu, habis ikut, jangan. Ya, ada orang mau dakwah ke penghuni konser, ya, yang konser, ikut dulu, nyanyi-nyanyi, habis itu, jangan nyanyi. Nah, ini, gak bener, tapi dia nyanyi dulu. Nah, kurang lebih begitulah. Hah, paham gak, Antum? Nah, ya. Fama hukmu hadzal fi'li, apa hukum perbuatan ini? Maka kata Syekh, man qala ma'ahu faqad amila amalahum. Wawafakohum, barang siapa yang tawaf bersama mereka, berarti dia telah mengamalkan perbuatan mereka, yaitu berupa tawaf kepada kuburan. Dan berarti wawafakohum, dia telah sepakat dengan mereka. Kalau itu dia rasa mungkar, kan tawaf nih, tawaf ke kuburan, itu mungkar gak mas? Mungkar. Kalau gitu sikap seorang muslim itu gimana kalau melihat kemungkaran? Bawain hadis, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih, fa'ilam yastati' fabilisan, fa'ilam yastati' Tapi qalbi, kalau dia enggak mampu cegah dengan tangan dia, enggak mampu cegah dengan lisan dia, ya udah benci dalam hati, bukan ngikut. Ya. Bukan ngikut. Bisa dipahami sini? Satu-satunya kesyirikan itu diperbolehkan dilakukan kalau dia mukroh dipaksa. Lah ada yang masa juga enggak. Nah, dipaksa. Dalam artian nanti darurat, mengenai darurat murojaah lagi di awal di buku Dimah. Ya, di buku ini saya menjelaskan. Terancam nyawa dia misalkan. Hah? Terancam nyawa dia. Ya udahlah, pura-pura tapi qalbunya mutmainun bil iman, tetap tenang dalam keimanan. Nah, itu baru boleh. Nah, ini apa udzurnya? Ya, biar enggak enak gitu. Enggak enak. Ya, biar suka loh. Nanti kan saya ajak juga supaya nanti mereka tinggal meninggalkan peribadatan tawaf ya di kuburan itu. Berarti dia setuju kepada mereka. Wa sayati fi nakid asalis. Nanti akan datang di pembatal Islam ketiga. Man lam yukaffir musyrikin au syakka fi kufrihim. Masyaallah, di salam ini. Barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrik atau ragu terhadap kekafiran mereka. Waduh. Ila akhir hada yati insyaallah akan datang insyaallah. Fala yajuz lil muslim an yusyarika al musyrikin fi amalihim. Maka enggak boleh bagi setiap muslim dia untuk bersekutu, berkomplot, bergabung dengan musyrikin di amal mereka. Wa yatufu ma'ahum ikut-ikutan tawaf bersama mereka, alal kubur di kuburan. Kenapa? Min ajli mujamalatihim. Karena ingin, karena apa alasan menghormati mereka. Enggak enak gitu, enggak enak ya. Ya udah saya tawaf untuk mereka. Wa irdaihim. Karena apa? Ingin supaya mereka ridho sama kita. Ya, kata Imam Syafi'i, ya, ridho nas wa yatunatu drak, namanya keridhaan manusia. Tujuannya enggak mungkin dicapai. Wa ada min ingkari alaihim. Ya, supaya apa? Tujuannya apa? Untuk tidak mengingkari mereka. Fahadha la yajuz falaysa huwa min manhaj da'wati ila Allah. Ini enggak boleh. Ini bukanlah manhajnya dakwah kepada Allah. Ya. Masih ada bisa satu pertanyaan lagi? Dibaca? Udah ada belum? Belum. Ya. Fadol, dibaca sini. Ya. Albar, Albar. Kita habis zuhur lanjut lagi ya. Karena pertanyaan belum selesai. Saya juga mau bacain juga kita, saya juga berharap hari ini kita masuk ke pembatal ketiga. Pembatal ketiga tadi udah dikasih tahu sih ya. Siapa yang gak kafirin orang kafir, maka dia kafir. Ya, lanjut Alba. Nasihat Buhari wa sikoki wallahu indama yas'alul insanu يسأل الإنسان عما يتوسط له في أي مكان جواب إن كان يقصد التوكل قصد يقصد إن كان يقصد التوكل فقد أساء التعبير تعبير فاعل أساء فقد أساء التعبير ولكن المعنى صحيح ولكن ينبغي أن لا يقول هذا اللفظ لأنه يوهم يوهم أن الله يتوسط به يتوسط به إلى غيره. سؤال لجد لكي كان بيتك ما حكم هذا المقولة فلان قد قد لزومه أما فلان فهو ضعيف ما له إلا الله. جواب نعم الضعيف ما له إلا الله لا أحد من الناس يريد أن يساعده ولا ينظر إليه ولكن الله جل وعلا هو الذي يساعد الضعيف والفقير فلا محظور في هذا اللفظ. نعم. Ada pertanyaan masihatu hadil ibarah. Apakah ungkapan berikut benar? Wasitati huwa Allah. Perantaraku cuman Allah. Inda yus'al al-insan. Ketika orang ini ditanya, amman yatawassatu lahu fi ayyi makan. Ketika orang ini ditanya tentang siapa yang dia jadikan perantara ya untuk dia di setiap atau di berbagai tempat. Ya. Jawab, in kana yaqsid at-tawakkul apa yang ya, apabila yang dia maksud. Ya. Jadi dia ditanya tentang seorang yang menjadikan perantara kepadanya di berbagai tempat. Dia akan jawab, wasitati huwa Allah. Perantaraku cuma Allah. Apabila kata Syekh in kana yaqsidu at-tawakkul faqad asaa at-ta'bir. Kalau dia memaksudkan ingin bertawakal, maka ungkapan dia itu buruk, jelek, keliru, salah. Lakinnal ma'na sahihun, tapi maknanya benar. Lakin yan bagi alla yaqula hadzal lafz, namun sepatutnya agar dia tidak mengucapkan lafaz ucapan seperti ini. Ya, kenapa demikian? Yanahu yuhim, karena hal ini akan mengesankan, atau boleh yuham juga boleh. Karena yang demikian malah akan disalahpahami, annallaha yatawassatu bihi ila ghairihi. Akan disalahpahami bahwa Allah dijadikan perantara antara dirinya dengan orang lain. Maka tinggalkan ucapan seperti ini. Kemudian soal berikutnya, ma hukmu hadzal maqulah? Apa hukum ucapan berikut? Fulanun qad mada luzumahu. Luzumahu maf'ul dari mad qada. Qad fulanun qad qada luzumahu. Si fulan telah melaksanakan, melakukan luzumahu, tugas kewajiban dia. Amma fulan fahuwa dhaifun. Adapun si fulan, dia lemah. Malahu illallah, dia enggak punya siapa-siapa kecuali Allah. Apakah benar ungkapan seperti ini? Boleh? Kata Syekh, "Nah, iya benar. Adz-dhaif malahu illallah. Orang yang lemah enggak punya apa-apa kecuali Allah. La ahada, tidak ada seorang pun minan nas dari kalangan manusia ini yuridu ayyusaidahu, yang ingin menolongnya, wa yanzuru ilaihi, yang ingin melihat kepadanya. Lakin Allah jalla wa ala huwallazi yusaidu adz-dhaifa wal faqira." Namun Allah yang menolong yang lemah, yang fakir, pada mahdura, maka tidak ada bahayanya ya bihada lafzi dalam ucapan semisal ini. Masih bisa lagi? 4 menit lagi. Coba sabit, sabit. Pertanyaan, hal itu apakah boleh didai bagi orang yang berdoa? Apakah boleh bagi orang yang berdoa yaqul, dia mengucapkan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ya Allah dengan nama-namamu yang husna dan sifat-sifatmu yang tinggi. Apakah doa seperti ini yakunu doaan li sifat? Itu dikategorikan sebagai berdoa kepada sifat. Bukan berdoa kepada Allah, tapi kepada sifat Allah. Ya kata Syekh, kalimat as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula, hadza tawassulun ila Allah. Ini tawassul kepada Allah dengan bi asma'ihi wa sifatihi, dengan nama-nama dan sifatnya. Laisa du'aan li sifatih. Bukan doa kepada sifat. Innama huwa du'aun lillah. Ini doa kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah asma'ul husna. Wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Maka tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-namanya. Sayyuzauna, maka kelak mereka akan dibalas. Maka nuyamanu, apa tentang apa yang mereka lakukan. Falba, ba'ut tawassul. Maka huruf ba' yang di kalimat Allahumma inni as'aluka bi asma'ika. Ba'nya itu ba' tawassul. Mislu bi rahmatika astagisu. Semisal, dengan rahmatmu ya Allah, aku beristighosah, minta pertolongan. Wa min adabika astajiru, dan dari adabmu aku astajiru. Apa namanya? Min mohon perlindungan. Nah, ini hadis. Masih ada lagi waktu? Nah, coba dibaca. Mas Agus, Mas Agus. Oh, soal jawabnya masih panjang ya. Masya Allah. Ya. Ah, nih, ada pertanyaannya mungkin dia juga ya. Apa contoh berdoa kepada sifat yang terlarang Jawabannya ka antakula, semisal kau berkata, ya wajah Allah, wahai wajah Allah, ya rahmat Allah, wahai rahmat Allah. Ada berdoanya kepada sifat, bukan kepada Allah. Wa ma asbah dzalik dan semisalnya. Terus lanjut Mas Agus. Su'alun hal hunaka farqun baina tawassuli bi dzati syakhsi aw tawassuli bi dzatihi? Jawabun la farqu. La farqa. Farqa isim la. La itu la nafiyah lil jinsi. Terus la farqa baina huma. Kila huma mamnu'un la yatawassalu. La yatawassalu. La yatawassalu. Ini ada pertanyaan. Hal hunaka farqun, apakah ada perbedaan antara tawassul dengan zat dan dengan syakhs? Dengan zat itu syakhs dan bertawassul dengan jah. Bertawassul dengan person itu sendiri. Misalkan bertawassul dengan Mbah Priuk. Bertawassul dengan zatnya person Mbah Priuknya dan bertawassul dengan kedudukan jah itu kedudukan. Kedudukan Mbah Priuk. Nah, apakah ada perbedaan? Ya. Kata Syekh, enggak ada perbedaan di antara keduanya. Keduanya haram, mamnu, enggak boleh, terlarang. La yatawassalu bi syakhs, tidak boleh dijadikan tawassul itu dengan person, la bidatihi wala bijahi. Tidak pada orangnya maupun pada kedudukannya. Sudah? Adzan kali ya. Nah, sampai sini nanti masih lanjut pada zuhur kepada pertanyaan dan jawaban berikutnya, soal jawab berikutnya. Nah, subhanallahi walhamdulillah, syadallah ila ila anta, astagfirullah.